Qala syarih rahimahullahu ta'ala. Fasal. Fima ulhiqa bilaysa min rufi'il ismi wa nasbul khabar limusyabatiha laha fil ma'na. Wa ammal huruf al-musyabbaha bilaysa fil nafi wal jumud wal duhul alal khabar limusyabatiha laha. Jumud fil nafi wal jumudi wal duhul alal jumal al jumal ismiyah. Fa arba'ah. Ma wala wa in walata annafiyat wa aktsaruha amalan ma man nafiyah wa kana al asl alla ta'mala li anna qiyas al awamil an tuktasso bil qabil alladhi ta'malu fihi min al ismi wal fi'il lakinnaha u'milat li quwwati mushabatiha lilaysa lianna ma'nayayhima fil haqiqah sawa amma ma ay annafiyah fata'mal amala laysa indal hijaziyin wakada indal tahamiyin fima hakahu al-kasai bishar ijtima' umur arba'ah al-awwal alla taktarin ma annafiyah bi'an az-za'idah za'idah al-kafah al-maksurah al-hamzah wasani alla yaqtarina khabaruha bi'illah al-hasriyatul mufidah lil-ithbat al-mubtilah li-ma'na ma wasalis alla yataqaddam khabaruha walau zurfan al-asah khilafan li-ibn usfur ala ismiha yudhafiha fil amal fala tatasarrufa bi an ta'mala an-nasb bi an ta'mala an-nasba qabla ar-rafa wa rabi alla yataqaddam ma'mulu khabaruha ala ismiha illa idza kana al-ma'mul illa idza kana al-ma'mul li khabariha zurfan aw jaran wa majruran fa innahu yajuz hayna idin i'maluha ma'a taqaddumih kama sayati fa hadhihi al-arba'ah mata wajadta jaza i'maluha fa hadhihi al-arba'ah mata wujidat jaza i'maluha fi ma'rifah wa nakirah fal mustawfiyah li syurutil arba'ah al-mazkurah nahu ma zaidun zahiba wa i'rabuhu ma nafiyah hijaziyah ta'mal amala kana tarfa'ul ism wa tansibul khabar zaidun ismuha zahiba khabaruha wa huwa mansub wa alamatu nasbihi fatu akhirih wa kaqawlihi ta'ala ma hadha bashara wa i'rabuhu ma nafiyah hijaziyah wal ha litanbih wa za ismun isyarah fi mahal raf ismuha وبشره خبرها منصوب وعلامة نسبه فتو آخر ما هن أمهاتهم وإرابه ما نافية حجاجية هن ضمير منفصل في محل رفع اسمها أمهات خبرها وهو منصوب وعلامة نسبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة قال ابن هشام ولم يقع إعمال ما في القرآن صريحا في غير هاتين الآيتين فإن اقترنت بأن أي الزائدة فلا يقال فيها نافية بل زائدة كافة لما عن العمل بطل عملها وجوبا عند البصريين لضعف عملها بالفصل بينها وبين مأموليها بينها وبين مأموليها بغير الظرف وزوال شبهها بليس من حيث إن ليس لا تليها إن لا تليها إن فلا يقال ليس إن زيد قائما نحو ma in zaidun qa'imun wa i'rabuhu ma nafiyah hijaziyah batala 'amaluha in zaidah kafa zaidun mubtada wa qa'im khabar wa 'ala dhalik qawlu sya'ir bani gudanah ma in antum dhahabu wala sarif walakin antumul khazaf qala al-fakihi wa qad ruya dhahaba wa uwila ala anna in nafiyah muakkidah lima la zaidah qal wa hadha yu'khad minhu anna takrara ma la yubtilu 'amaluha wa ikhtiyaru malik intaha wa qala ad-dimamini qala ibn malik inna hadhihi law kanat nafiyah muakkidah lam taghayyir al-amal kama lam yughayyir al-amal tikrar ma qala ar-rajiz la yunsikal asa tu'assiya ta'assiyan fama ma min hamam ahadun mu'tasima wa qala al-isami fi syarhi sudur wa kharaja bi an az-zaidah an an-nafiyah fala tubtal al-amal kama fil bait al-mazkur ala riwayah ibnu sakit zahaba wa sarifan bin nasbi wa ma az-zaidah kana az-zaidah fi butlan amala ma ma'aha inda amatil nahwiyyin wala yuruddu dhalika ala qadiyah kalamil musannif ya'ni ibnu hisham li'anna al-mardi indahu ma zahaba ilayhi ibn malik min annahu la atharu laha wa qala innahu yashhadu lahu as-sama' wal qiyas intaha. Faslun. Fasal berikutnya. Wa ammal huruful musyabbahatu bi laisa fa arba'ah. Adapun huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa, maka ada 4. Diserupakan dalam amalannya. Merafakkan isim dan menasabkan khabarnya dan juga dalam maknanya, yaitu an-nafyu, penafian. Juga dari sisi jumudnya. Fa arba'atun ma wala wa in walata ma la in lata ya in nafiyah bukan in syartiyah amma ma fa ta'malu 'amala laysa 'inda al-hijaziyyin bi syarti an la taqtarina bi an bi syarti an la taqtarina bi in wa an la taqtarina khabaruha bi illa wa an la yataqaddama khabaruha 'ala ismiha ولا معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا فالمستوفية للشروط نحو ما زيد ذاهب. حصل أدبون حروف yang diserupakan dengan laisa maka ada 4, ma, la, in dan lata. Adapun ma, maka ma beramal seperti amalannya laisa, merafakkan isim, menasabkan khabar, tapi indal hijaziyin, khusus pada bahasanya orang Hijaz, maka Madinah ya. Adapun mereka orang-orang Tamimiyin, mereka tidak mengamalkan ma ini. Tidak mengamalkan ya. Banu Tamim atau Tamimiyun, mereka tidak mengamalkan ma ini. Dan mereka mempersyaratkan, orang-orang Hijaz mempersyaratkan beramalnya ma seperti amalan Isa dengan beberapa syarat. Yang pertama, an la taqtarina bi an, agar ma tidak bergandengan atau diikuti oleh in, bi in, an la taqtarina bi in, agar tidak, ataupun agar ma tidak diikuti oleh in, tidak bergandengan dengan in. Itu yang pertama. Wan la taqtarina khabaruha bi illa, dan agar khabarnya tidak bergandengan dengan illa. Yang ketiga, an la yataqaddama khabaruha ala ismiha, agar khabarnya tidak mendahului isimnya. Khabarnya tidak boleh mendahului isim dulu baru khabarnya. wala ma'mulu khobariha ala ismiha, dan tidak boleh ma'mul dari khobarnya mendahului isimnya. Ya, karena khobar juga bisa beramal. Karena khobar biasanya bentuknya sifat, isim fa'il, isim maf'ul, dia beramal. Dan ma'mulnya khobar ini tidak boleh mendahului isimnya. Illa idza kana al-ma'mulu dhorfan aw jaran wa majruran, kecuali kalau ma'mulnya berupa dhorf, jar dan majrur, maka boleh untuk ma'mulnya khobar ini mendahului isimnya. Ya, fahami itu ya syarat yang empat bagi ma agar dia bisa beramal seperti amalannya laisa. Yang pertama, agar ma tidak bergandengan dengan in. Yang kedua, agar khobarnya tidak bergandengan dengan illa. Yang ketiga, agar apa, khobarnya tidak mendahului isimnya. Dan yang keempat, agar ma'mul khobar tidak mendahului isimnya, kecuali kalau ma'mulnya dhorf dan jar majrur, maka boleh mendahului isimnya. Fal mustawfiyatu li syuruti nahwu, maka contoh yang memenuhi syarat-syarat yang empat ini adalah ma zaidun zahiban. Ya, i'rabnya ma nafiyah hijaziyah. Ya, dikasih qaid hijaziyah. Tidak dimutlakan ma nafiyah karena dikhawatirkan di situ masuk juga ma apa? Tamimiyah. Kalau pada bahasanya mereka orang Bani Tamim, ma zaidun zahibun. Ma zaidun zahibun. Adapun kalau maknya kita jadikan sebagai ma hijaziyah dan datang ya ayat-ayat Allah dengan bahasa ini, atau kebanyakan dari bahasa orang-orang Hijaz dengan mengamalkan apa, ma, seperti amalannya laisa, ma zaidun zahiba, ma nafiyah hijaziyah, ya, ta'mal amala laisa, tarfa'ul isma wa tansibul khabar zaidun ismuha marfu' wa alamatu rafi'a dhammatu zahiratu ala akhiri zahiban khabaruha mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahiru ala akhirihi. Wa kaqawlihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, ma hadha bashara, ma hadha bashara, ucapannya para istri-istri pejabat kepada Nabi Yusuf, ya, ma hadha bashara, ini bukan manusia, ini malaikat, ya. Ma hadha bashara, hadha isim isyarah, yaitupun ma nafi hijaziyah, ta'mal amala laisa, tarfa'ul isma wa tanzibul khabar, hadha isim isyarah, mabni ala sukun fi mahalli raf'in ismuha basyara khabaruha. Contoh yang lain, ma hunna ummahatihim, sama hunna, ma hunna ummahatihim, hunna dhamir munfasil mabni ala al-fath fi mahalli raf'in ismuha ummahatihim khabar ma nafih jaziyah mansub wa alamatu nasbi al-kasrah niyaba anil fatha li annahu jam'ul mu'anathis salim. Fa in iqtaranat bi an, terus bagaimana kalau salah satu dari empat syarat tadi hilang? Fa in iqtaranat bi an batala amaluha. Kalau ma bergandengan dengan in, di sini kok an-nya hamzanya di atas. Apabila ma beriringan ataupun bergandengan dengan in, maka batala amaluha, batallah amalannya ma. Ma tidak beramal lagi. Iya, isim yang setelahnya beserta khobarnya keduanya dalam kondisi marfu, sebagai mubtada khobar. Nahu ma'in zaidun qa'imun. Ya, ma'in zaidun qa'imun. Di sini i'rabnya zaidun mubtada, qa'imun khobar. Ma tidak diamalkan. Ya. Kemudian wa kadzalika idza qtarana khabaruha bi illa. Demikian pula kalau khabarnya bergandengan dengan illa, juga menyebabkan ma tidak beramal. Contohnya wa ma Muhammadun illa rasulun. Ma Muhammadun illa rasulun. Nanti akan ada penjelasannya bagaimana mengapa ketika khabarnya bergandengan dengan illa menyebabkan ma tidak beramal. Ya. I'rabnya Muhammad, ya, di sini sebagai mubtada, rasulun khabar. Wa kadzalika in taqaddama khabaruha ala ismiha nahwu ma qa'imun zaidun. Demikian pula apabila khabarnya mendahului isimnya, ini juga menjadikan ma tidak beramal. Ma qa'imun zaidun. Aw taqaddama ma'mulul khabari, ataupun ma'mul khabar mendahului isimnya, ini juga menyebabkan ma tidak beramal. Contohnya ma ta'amaka zaidun akilun. Ta'amaka, ini jelas ma'mul dari akil, ya kan? Akil adalah isim fa'il. Ya, ya'mal amal al-fi'l, merafakkan apa? Fa'ilnya, bamir mustatir huwa, dan menasabkan maf'ulnya, itu ba'amak, maf'ul muqaddam dari akil. Ya, di sini kita dapati ma'mulnya akil, yaitu ba'amak, didahulukan dari isimnya Zaid. Ini juga menyebabkan ma' tidak beramal. Tidak beramal. Ma ba'amaka Zaidun akil. Ini ungkapannya benar. Hanya saja tidak boleh antum mengamalkan apa? Ma' di sini dengan mengatakan apa? Ma ba'amaka Zaidun akilan. Tidak boleh. Kemudian, fa'inkana zorfan. Apabila ma'mul dari khobar itu adalah zorf. Contohnya, ma'indaka Zaidun jalisan. Zaid tidaklah duduk di sisimu. Ataupun jar majrur ma fid dari Zaidun jalisan, tidaklah Zaid duduk di dalam rumah. Lam yabdul amaluha, maka amalan ma tidak batal, tetap dia beramal. Wa banu tamim la yu'milunaha wa in istawfat syuruta, dan banu tamim, orang-orang banu tamim tidak mengamalkan ma meskipun ma telah terpenuhi padanya syarat-syarat, telah memenuhi syarat-syarat yang empat. Nah itu. Nah, kita lihat di sini penjelasan dari beliau. Matanya bisa difahami ya. Ya. Faslun fima ulhiqa bilaysa min raf'il ismi wa nasbil khabari limushabahatiha laha fil ma'na. Fasal. Pada apa-apa yang dimulhakkan dengan laysa. Apa-apa yang disertakan dengan laysa. Dalam hal amalannya, itu merofakkan isim dan menasabkan khobar. Kenapa disertakan dengan laisa? Ya, padahal berbeda. Limusyabahatiha laha fil ma'na. Karena adanya keserupaan. Ya, dengan apa? Laisa dalam hal ma'na. Wa ammal huruful musyabbaha bilaisa. Adapun huruf yang diserupakan dengan laisa. Fil nafi, dalam hal nafi. Makna penafian. Wal jumudi, dan dalam masalah jumud. Ya, tidak bertasarruf. Ya, hanya dalam keadaan, satu keadaan ya, laisa itu menetapi madhi. Ya. Demikian pula huruf-huruf, ya tetap kondisinya. Ya. Adapun huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa dalam hal penafian dan jumudnya, tidak bertasarruf. Wadukhuli alal jumlatil ismiyah, dan masuknya dia kepada jumlah ismiyah. Huruf-huruf tersebut ada empat. Ma, la, in, dan la, ta. Ya, maknanya sama. An-nafiyatu, yang semuanya adalah bermakna penafian. Wa aktsaruha amalan ma an-nafiyatu, yang paling banyak beramal seperti amarannya laisa, merafakan isimnya dan menasabkan khabarnya adalah ma. Amalan artinya apa? Tamyiz dari aktsar. Wa kana al-aslu an la ta'mal, pada asalnya ma itu tidak beramal. Harusnya tidak beramal. Ya, kenapa tidak beramal? Karena ma itu adalah huruf yang mustarok. Huruf yang mustarok bisa masuk kepada isim, bisa masuk kepada fi'il. Ya, ada kaedah umum, meskipun kaedahnya tidak mutorid, ya, tidak mengenai semua, tapi kebanyakannya seperti itu. Ya. Bahwasanya kalau ada huruf yang dia bisa masuk kepada fi'il dan huruf, kepada isim dan fi'il, maka dia tidak beramal. Seperti hal kan bisa masuk kepada isim ya. Hal Zaidun qa'im bisa juga kepada fi'il. Hal qoma Zaidun, hal yakumu Zaidun, tidak beramal. Nah, kalau di sana ada huruf yang dia khusus masuk kepada isim saja atau fi'il saja, maka dia beramal. Seperti lam, hanya masuk kepada fi'il, maka dia beramal. Ataupun huruf-huruf jar, dia hanya masuk kepada isim-isim, maka dia beramal. Ya. Dan ma ini termasuk huruf yang mustarok ya. Sehingga pada asalnya ma itu tidak beramal. Wa kana al-aslu an la ta'mal. Pada asalnya ma itu tidak beramal karena dia tidak memiliki kekhususan. Li anna qiyasal awamil an tukhtas bil qabil alladhi ta'mal fihi min al-ismi wal fi'li. Karena mengiaskan amal-amalan, mengiaskan amil-amil itu khusus ya pada amil yang dia beramal pada isim dan fi'il, itu maknanya ke situ. Al-qabil itu macam, dikhususkan pada macam yang amil tersebut beramal padanya, baik berupa isim ataupun fi'il. Ya, ini min di sini menjelaskan tentang fihi, yang kembali kepada al-qabil, yang maknanya ya bahwasanya mengiaskan amil-amil itu dihususkan pada amil-amil yang dia beramal pada isim dan fi'il, sedangkan ma tidak gitu, karena dia mustarak, tidak memiliki khususan, bisa masuk kepada isim juga kepada fi'il, tapi di sini diamalkan. Kenapa? Lakinnahu umilat bi quwwati musyabahatiha lilaisa. Tetapi di sini ma diamalkan oleh siapa? Diamalkan oleh mereka, orang-orang Arab. Kenapa diamalkan? Karena keserupaannya yang begitu kuat dengan laisa. Ya. Karena keserupaannya yang begitu kuat dengan laisa. Lianna makna yaihima fil haqiqah sawa. Karena dari sisi makna antara ma dengan laisa itu sama. Ya. Amma ma ay annafiyatu. Adapun ma, yaitu ma nafiyah, untuk mengeluarkan ma-ma yang lain, asariyah, mausuliyah, ya, dan yang lainnya. Fata'mal amala laisa indal hijaziyin. Dia beramal seperti amalannya laisa menurut orang-orang Hijaz. Wa kadza inda at-tihamiyin. Demikian pula pada bahasanya orang-orang Tihamah. Tihamah itu pada asalnya adalah nama pegunungan yang ada di antara Hijaz dan Yaman. Ya, penduduknya disebut dengan Tihamiyin. Fi ma hakahul Kisai. Sesuai dengan apa yang di kisahkan oleh Al-Kisai ataupun dihikayatkan oleh Al-Kisai. Bisyarti, dengan syarat. Ya, beramal dengan syarat. Kenapa sih? Ya, harus ada syaratnya. Karena pada asalnya mak tidak beramal. Ya, sehingga dia bisa beramal tapi ada syaratnya. Bisyarti jtima'i umurin arba'ah, dengan syarat harus terkumpul badannya 4 perkara. Al-awwalu, yang pertama, an la taqtarina ma'an nafiyah. An la taqtarina ma'an nafiyah bi'in az-za'idah al-kafa al-maksuruh al-hamzah. Al-maksuratu al-hamzah. Boleh al-hamzati, boleh. Al-hamzatu juga bisa, ya, nebul fa'il. Ya. Al-maksuruh, kalau kita al-hamzati jadikan, maksurahnya berarti sebagai mudhaf. Ya, dia di sini, si maf'ul, meskipun dikasih alif lam, tetap ya tidak menjadikan dia nakirah. An la taqtarin ma'an nafiyah, agar dia ma tidak bergandengan dengan ma'an nafiyah, ataupun agar ma'an nafiyah tidak bergandengan dengan in yang sifatnya zaidah, tambahan, yang mana in ini menahan ya amalannya ma. Al maksuruh al hamzah, yang innya ya dengan hamzah yang dikasrah, in bukan an ya. Wasani, kemudian wasani, syarat yang kedua. Jadi syarat yang pertama, agar ma tidak bergandengan dengan an az-zaidah. Yang kedua, an la yaqtarin khabaruha bi illa, agar khabarnya ma tidak bergandengan dengan illa. Al-hasriyah al-mufidah lil itsbatil mubtilah li ma'na ma, agar khabarnya ma tidak bergandengan dengan illa al-hasriyah, yang faedahnya untuk menhasr, untuk mengurung ya isim pada khabar. Al-mufidah lil itsbat, yang mana illa al-hasriyah ini faedahnya adalah untuk menetapkan. Li itsbatil mubtilah li ma'na ma, ya, untuk menetapkan al-mubtilah li ma'na ma. Al-mubtilah atau al-mubtalah, ya, menetapkan al-mubtilah li ma'na ma, menetapkan apa yang dibatalkan ya dari ma'na ma. Ya. Jadi ma itu maknanya apa? Nafi kan? Ya, ma'na ma itu al-mubtilah, penafian, sama al-mubtilah dengan al-manfiyah, an-nafiyah. Ya, ma itu maknanya apa? Maknanya nafi, ibtal. Ah, dan dengan dimasukkannya illa itu nafinya hilang. Jadinya apa? Isbat gitu. Jadinya isbat. Saya ulangi, al-mufidah li-isbat al-mubtilah li-makna ma, yang mana faedahnya adalah untuk menetapkan, mengisbat makna ma yang menafikan. Jadi maknanya kan berubah. Harusnya nafiyah jadi isbat gitu. Sehingga menyebabkan apa? ma tidak beramal ketika khobarnya bergandengan dengan illa. Wasalis an la yataqaddama khabaruha, agar agar khabarnya tidak mendahului dari isimnya. Walau dzarfan 'alal ashah, meskipun khabarnya berupa dzarf menurut pendapat yang lebih sahih, khilafan li Ibnu 'Asfur, berbeda halnya dengan Ibnu 'Asfur. Kalau beliau kata Ibnu 'Asfur, kalau khabarnya itu dzarf, ya boleh didahulukan dari apa isimnya. 'Ala ismiha, tidak boleh khabarnya didahulukan dari isimnya. Li dhafiha fil 'amal, karena lemahnya ma dalam amalan. Fala tatasarraf. Fala tatasarraf, sehingga dia tidak banyak bisa berbuat. Bi an ta'mal an-nasba qabla rafa, kemampuannya itu melemah. Bi an ta'mal an-nasba qabla rafa, tidak bisa bertasarruf untuk tidak mampu bertasarruf untuk beramal nasab dulu sebelum rafa, tidak mampu gitu. Lidha'fiha fil amal, karena lemahnya ma dalam amalan, sehingga ma tidak bisa bertasarruf dengan beramal pada nasab dulu sebelum rafa, enggak bisa. Karena lemahnya apa? Ma ini. Berbeda dengan laisa, boleh. Beramal pada yang mansub dulu kemudian kepada yang rafa-nya, karena dia al-asal. Warabi' syarat yang keempat, alla yataqaddam ma'mulu khabariha 'ala ismiha illa idza kana al-ma'mulu li khabariha dzarfan aw jaran wa majruran. Yang keempat, agar ma'mul khabarnya tidak mendahului isimnya, kecuali apabila ma'mulnya atau ma'mul dari khabar itu dzarf ataupun jar dan majrur. Fa innahu yajuzu hina idzin i'maluha. Kalau ma'mulnya jar majrur atau dzarf, boleh mengamalkan ma' ma'taqaddumihi, meskipun ma'mulnya mendahului isimnya. Kama sayati, sebagaimana pada yang akan datang. Fahadhi al-arba'ah matawujidat jaza i'maluha fi ma'rifatin wa nakiratin. Empat perkara ini, apabila didapati, maka boleh untuk kita mengamalkan ma', baik pada yang ma'rifahnya ataupun yang nakirahnya. Dalam contoh akan disebutkan yang ma'rifah dan yang nakirah. Yang di sini ada yang kurang paham? Apa terjemahnya? Coba terjemahkan. Coba terjemahkan dulu. Al-Mufidah, coba dari situ terjemahkan. Kalau maknanya ya berarti ini makna. Kalau ini makna ma, artinya berarti makna apapun. Kalau ini makna ma, berarti makna apapun. Sifat berarti maknya. Kalau kita jadikan mudhaf, berarti ini makna ma, bagi maknanya ma. Tadi, iya kan? Kalau ini makna ma, berarti makna apa saja gitu. Iya kan terjemahannya. Jadi maksudnya untuk menetapkan penafian yang ada pada makna mak gitu. Itu intinya ke situ. Untuk menetapkan penafian yang ada pada makna mak, karena an-nafyu idza dakhala 'ala nafyi yufidul itsbat. Penafian masuk kepada penafian jadi itsbat, gitu kan. Sehingga maknya bukan nafi lagi, sehingga enggak beramal. Yang lain, nggak ada? Baik. Tadi maksudnya sih ke situ, mengiaskan amil-amil itu khusus pada amil-amil yang dia beramal pada isim ataupun pada fi'il, sedangkan ma di sini tidak khusus, masuk kepada isim juga pada fi'il. Tapi alasannya yang lain yang menyebabkan bisa dikiaskan apa ma kepada laisa dalam hal amalan, karena dia keserupaannya yang begitu kuat dalam sisi makna gitu. Dari sisi maknanya aja memandangnya tuh. Qabil tuh macam jenis yaitu ditafsirkan oleh min. Ya. Al-Qabil di situ yang dimaukan adalah isim dan fi'il. Ya. Pada Qabil, bagian macam yang amil tersebut beramal padanya berupa ya, isim ataupun fi'il. Ya. Ada amil-amil yang khusus pada isim seperti huruf jar, amil yang khusus kepada fi'il apa? Lam. Ya. Itu pada asalnya yang bisa dikiaskan gitu. Tapi kenapa bisa mak dikiaskan padahal mak tidak seperti itu adanya? Ya karena maknanya, dari sisi maknanya. Begitu kuat keserupaannya dengan laisa. Kemudian fal mustawfi li syurut, contoh mak yang memenuhi empat syarat tadi adalah mazaidun zahiban. Mazaidun zahiban. Ya Rabbi jelas ya. Ya Rabbu ma nafiyah hijaziyah ta'amalu amalakana. ترفع الاسم وتنسب الخبر زيد اسمها ذاهبا خبرها وهو منصوب وعلامة نصبه فتح آخره وكقوله تعالى ما هذا بشرا ما هذا بشرا إعرابنا juga jelas. وإعرابه ما نفي حجزية والهاء لتنبيه ذا اسم إشارة في محل رفع اسمها وبشرا خبرها منصوب وعلامة نصبه فتح آخره ما هن أمهاتهم. Di sini beramal pada yang nakirah, apa yang ma'rifah ya, kalau tadi basyara yang nakirah. I'rabnya ma nafiyah jaziyahun dhamir munfasil fi mahall raf'in ismuha ummahat khabaruha wa huwa mansub wa alamatu nasbihi al-kasrah niyaban 'anil fathah li'annahu jam'u muannatsin salim wal ha dhamir muttasil fi mahall jarin bil idafah. Qala Ibnu Hisham, dikatakan oleh Ibnu Hisham, wa lam yaqa' imalu ma fil Qur'an sharihan fi ghairi hatainil ayatain. Ibnu Hisham berkata, tidak didapati beramalnya mak dalam Al-Quran secara sharih jelas pada selain dua ayat ini. Ya. Saya lihat di Syudzur Az-Zahab, beliau menetapkan tiga. Ya, satu laginya, Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Ya, hajizin sebagai khabarnya apa? Ma fama minkum min ahadin anhu hajizin. Fa in iqtaranat bi an, kalau ma bergandengan dengan in ya di sini. Fa in iqtaranat bi in ay az-zaidah, yakni dengan in zaidah, fala yuqalu fiha nafiyah. Maka tidak dikatakan in tersebut sebagai in nafiyah. Bahkan dikatakan sebagai in zaidah. Yang kafah lima, yang kafah. Apa makna kafah? Ya. Tadi apa ini? Apa nih kafa? Apa? Ya kafa ya kufu, menahan gitu. Bukan dari kafa, menyeluruh bukan. Kafa. Kafa ya kufu, isim fa'ilnya kafun. Ya, bahkan dia zaidah kafa, menahan ma dari amalannya. Kalau bergandengan ma dengan in, maka batala amaluha. Ya, batallah amalannya mak, atau mak tidak beramal lagi, tidak bisa merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Bahkan yang pertama sebagai mubtada, yang kedua sebagai khobar. Seperti enggak ada mak ya Rabbnya. Wujuban indal basriyin, ini secara wajib menurut orang-orang Basrah. Ya ini kalau ada mak diiringi oleh in, maka menurut mereka orang-orang Basrah itu wajib untuk mak tidak diamalkan. Lidhafi amaliha bil fasli bainaha wa baina ma'mulaiha, karena lemahnya amalannya mak, karena dipisahkan antara mak dengan dua ma'mulnya oleh in. Dua ma'mulnya ya isim dan khabarnya dipisahkan oleh in sehingga lemah amalannya. Nahwu contohnya ma'in zaidun qa'imun. Ma'in zaidun qa'imun, ya maknanya taukid saja. Zaid sungguh tidak berdiri. Ma'nafiyah. Ya. Yeah. Mulghah, tidak diamalkan. Innya ji'a litaukid, datang untuk taukid. Zaidun mubtada, qaim khabar. I'rabnya ma'nafiyah hijaziyah. Ma'nafiyah hijaziyah. Batala amaluha, yang batal amalannya. In zaidah, di sini in zaidah. Kafah. Zaidah kafah, menahan amalannya ma'. Zaidun mubtada wa qaim khabar. Wa ala zalika qawlu syair, dan di atas bahasa ini ucapannya penyair. Bani Ghudanah ma in antum zahabun wala sarifun walakin antum khazaf. Ini penyair lagi mengejek ya Bani Ghudanah. Ya, suku ataupun orang-orang Bani Ghudanah. Wahai anak keturunan Ghudanah, ma in antum zahabun wala sarif, kalian itu bukanlah emas, bukan perak. Artinya kalian bukan keturunan orang-orang yang mulia. Walakin antumul khazaf, tapi kalian adalah al-khazaf, tembikar. Maksudnya keturunan orang-orang yang rendah. Di sini mana syahidnya? Ma in antum zahibun. Di sini ma hijaziyah batala amaluha. Ya. Bi in zaidah kafah. Antum mubtada zahabun khabar. Qala al-faqihi wa qad ruya zahaba. Kata al-faqihi telah diriwayatkan. Ya, zahab dengan nasab zahaban wala sarifan, maka kata beliau wa uwila, maka ditakwil ala anna in nafiyah, bahwasanya in di sini adalah bukan in zaidah ya, tapi nafiyah, penafian, in nafiyah ya. Ini juga kalau seperti ini ada khilaf lagi ya. Ada yang mengatakan kalau nafi-nafi juga sama, enggak beramal gitu. Nafi masuk ke nafi jadinya apa? Isbat, sehingga enggak beramal juga. Wa uwila ala anna in ditakwil, kata beliau bahwasanya in di sini nafiyah muakkidah, penafian untuk memberikan penekanan makna. Lima la zaidah, bagi ma bukan in zaidah katanya di sini. Qala wa hadhi khudh minhu anna takrar, takrar ya, yang betul bukan tikrar. Wahai ukhadu minhu, dan diambil darinya bahwasanya takraru ma, mengulang ma, la yubtilu amalaha, tidak membatalkan amalannya ma. Mengulang ma tidak menyebabkan batalnya amalannya ma. Ya, ada khilaf. Sebagian mengatakan bahwasanya kalau diulang ya berarti menjadi apa? Nafi masuk ke nafi, jadi isbat, sehingga ma-nya bukan nafi lagi maknanya, sehingga tidak beramal gitu. Ya. Tapi di sini disebutkan bahwasanya yang seperti ini adalah pendapatnya ataupun pilihannya Ibnu Malik. Saya ulangi. Ya. Kata al-faqih ini diambil dari atau diambil darinya faedah. Diambil dari apa? Dari takwilan tadi. Ya, takwilan tadi atas riwayat yang lain yang datang dengan menasubkan zahaba. In antum zahaban. Ya. Dengan nasab, dengan mengamalkan apa? Ma. Ya, takwilannya apa? Dijadikan an di situ nafiyah. Ya, kata al-faqih diambil dari ini faedah bahwasanya mengulang ma itu tidak menyebabkan batalnya amalannya ma, dan ini adalah pendapatnya Ibnu Malik. Intaha. Wa qala Damamini qala Ibnu Malik in hadhihi law kanat nafiyah muakkidah lam tughayyir al-amala kama lam yughayyir al-amala takraru ma. Ya. Kata Ibnu Malik, in di sini, in ini pada bashir yang barusan kita lewatkan, Bani Ghudanah ma in antum zahab. In di sini seandainya dijadikan in yang nafiyah, bukan zaidah, muakkidah yang fungsinya untuk taukid, lam tughayyir al-amal, ini saya tidak akan merubah amalannya apa? Ma, maksudnya apa? Ma tetap beramal gitu. Kamalam yughayyir al-amala takraru ma, sebagaimana pengulangan ma tidak menyebabkan apa? Amalannya ma. Ya. Sebagaimana pengulangan ma tidak menyebabkan batalnya amalan ma. Ya. Sebagaimana ucapannya ar-rajiz. Ya. Nyair juga. La yunsika al-asa ta'asiyan. Fama ma min himamin min himami ahadin mu'tasama. La yunsika al-asa ta'asiyan fama ma min himami ahadin mu'tasama. Ya, mana syahidnya di sini? Fama ma, ma diikuti oleh ma. Ma di sini diulang. Tapi tetap ya ma di sini diamalkan. Menasabkan apa? Mu'tasama. Ya. Apa artinya? Janganlah kesedihan itu melupakanmu untuk bertaasi. meneladani orang-orang sebelummu. Fama min himami ahadin mu'tasama, tidak ada kematian seorang pun yang bisa terhalang. Ya, kalau sudah datang, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Ya. Antum lihat di situ ya Rabbnya. Ya. La yunsika, la nahiyah, yunsik fi mudhari' madzum bila an nahiyah wa alamatu jazmi hadzu nun, hadzu harfi al-illah min akhirih wa huwa al-ya, athay ansa yunsi. Wal kaf dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Al-asa fa'iluhu marfu' bi dhammah muqaddarah 'ala al-alif lit'adzur. Ta'siya maf'ulun bih. Ma fa fa ta'liliyah ma nafiyah. Ta'mal 'amala laysa tarfa'u al-isma tansibu al-khabar ma athaniyah ta'kid lil-ula. Ala mazhabil kufiyin wa man wafaqahum, ini menurut mazhabnya orang-orang Kufah dan yang sejalan dengan mereka. Min harfi jar, kemudian min harfi jar himam majrur bi min wal jar wal majrur muta'alliq bi qawlihi mu'tasama ahad ismu ma marfu' biha. Marfu'an biha mu'tasaman khabaruha. Ma min himamin, ya. Ma min himamin ahadun mu'tasama. Ma min himamin ahadun mu'tasama. Jadi ahadun sebagai isimnya. Tidak ada himam, kematian, ya, yang bisa terjaga dari seorang pun, yang bisa ditahan, ditunda dari seorang pun. Di sini syahidnya ma min himam, min himam min ahadun mu'tasama, di mana di sini ma diamalkan. Ini pendapatnya Ibnu Malik dan juga orang-orang Kufah. Berarti pendapat yang lain Hausrah, ya, dan yang jalan dengan mereka tidak mengamalkan karena terbatalkan oleh ma. Ya. Dan juga Syekh Utsaimin, ya, di Syarah Alfiyah, kata beliau kalau ma diiringi oleh ma lain maka jadi apa, tidak beramal. Kenapa? Karena di situ nafi masuk nafi, sehingga faedahnya apa, itsbat, ya, ada khilaf, ya. Intaha wa qala al-Isami fi syarh syudzur wa kharaja bi an az-zaidah wa kharaja bi in az-zaidah in an-nafiyah fala tubtil al-amala kama fil bait al-madhkur 'ala riwayat ibn sikkit zahaban wa sarifan min nasbi. Kata al-Isami dalam syarah syudzur, syarh syudzur adalah kitabnya Ibn Hisham. Beliau al-Isami mengomentari pada syarah syudzur, kata beliau kharaja bi in az-zaidah, maka keluarlah dengan in az-zaidah, ya, disebutkan di dalam matan bagaimana fa in iqtarnat bi in, maksudnya in apa, in zaidah, ya, apabila ma bergandengan dengan in zaidah maka dia tidak lagi beramal. Kata beliau wa kharaja bi in az-zaidah, keluar dari ucapan in az-zaidah in an-nafiyah, sehingga kalau datang setelah ma in nafiyah fala tubtil al-amala, tidaklah ini membatalkan amalannya ma. Kama fil baitil mazkur, sebagaimana pada bait yang telah disebutkan. Ala riwayat Ibn Sikkit, ya, menurut riwayat dari Ibn Sikkit, yaitu dengan menasubkan zahaba dan sarifa, zahaban wa sarifa. Wa ma az-zaidah, dan juga keluar pula ma az-zaidah. Kharaja bi'an az-zaidah in an-nafiyah dan ma az-zaidah, gitu. Ma'atuf pada in az-zaidah. Keluar pula ma az-zaidah. Ya. Wa kharaja bi'an az-zaidah, ma'atuf mana ini? Atau isi nafiyah? Hah? Wa ma az-zaidah kana zaidah fi butlani amal ma ma'aha 'inda 'amati an-nahwiyyin. Dan ma az-zaidah, ya, ma zaidah, ya, sama dengan an azaidah juga maksudnya, ya, dalam hal membatalkan amalannya ma, ya, bersamanya menurut kebanyakan ahli nahu. Jadi ma zaidah juga sama seperti halnya in zaidah dalam hal membatalkan amalannya ma, ya. Fi butlani amali ma' ma'aha, dalam hal batalnya amalannya ma' yang bersama ma' zaidah ini menurut keumuman ahli nahu. Ya. Sudah paham ini? Ya, maksudnya ke situ. Jadi in az-zaidah menyebabkan apa? Ma tidak beramal juga. Ma az-zaidah juga menyebabkan apa? Ma tidak beramal. Kemudian wala yaridu dzalika ala qawdiyati kalamil musannif ya'ni Ibnu Hisham li'anna al-mardhi 'indahu ma dhahaba ilayhi Ibnu Malik min annahu la athara laha wa qala innahu yashhad lahu sama' wal qiyas. Dan ucapan ini, pendapat jumhur ini yang mengatakan bahwasanya ma zaidah menyebabkan ma tidak beramal, ini tidaklah ya pertentangan ataupun tidaklah menimpa ucapannya al-musannif yaitu Ibnu Hisham dalam Syarh Syudzur. Ya, karena yang dipilih yang diridhoi oleh Ibnu Hisham adalah pendapat Ibnu Malik yaitu yang mengatakan bahwasanya tidak ada pengaruh dari ma zaidah, tetap menyebabkan ma beramal. Wa qala inna yashadlahu sama' wal qiyas, dan ini didukung oleh as-sama' nukilan dari orang Arab dan juga qiyas katanya. Ya. Ya, jadi kalau Ibnu Hisham memilih pendapat yang dipilih oleh Ibnu Malik yaitu bahwasanya ma yang datang setelah ma itu tidak membatalkan apa amalannya ma. Adapun pendapat amatun nahwiyin, mereka mengatakan bahwasanya ma zaidah membatalkan amalannya ma sebelumnya. Ya. Ibnu Hisham hanya menetapkan bahwasanya yang membatalkan adalah in zaidah. Ya. Kalau ma tidak. Ya. Ada khilaf juga di situ, ada khilaf. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Iya, dari sananya takror. Tikror itu enggak betul, keliru. Yang betul takror. Iya, takror. Yang fasih takror bukan tikror. Iya. Kita sering ya tikror tapi keliru takror. Itu sudah kaidah dari sana seperti itu. Yang betul takror bukan tikror. Gimana? Bisa ikuti, Jis? Ya, kesimpulannya aja lah ya. Bahwasannya, ma apabila ya diiringi oleh in, bagaimana? Amalannya batal atau tidak? Kalau innya in zaidah, sepakat ya. Bahwasannya ini membatalkan amalannya ma. Tapi kalau innya nafiyah, bagaimana? Ya, sepertinya ada yang berpendapat tetap tidak beramal, ada juga yang mengatakan beramal. Ya. Kemudian kalau diiringi oleh ma bagaimana? Ya. Kalau diiringi oleh ma az-zaidah jelas itu membatalkan amalannya. Tapi kalau diiringi dengan ma nafiyah bagaimana? Ya, sebagian yang lain mengatakan bahwasanya kalau diiringi oleh ma nafiyah untuk mentaukid ini tidak menghalangi amalannya. Yang lain mengatakan bahwasanya kalau masuk nafi lagi ya berarti maknanya isbat gitu. Sehingga enggak beramal maknya. Ya. Ma Zaidun ya qaimun. Ma Zaidun qaimun. Misalkan ada pertanyaan az-Zaidun qaim, antum kepengen mentaukid dia. Ya, ma Zaidun qaim. Bagaimana itu? Maknanya apa? Zaid berdiri atau tidak? Berdiri atau tidak? Ma Zaidun qaimun. Kalau ma Zaidun qaimun, jelas beramal ini kan. Ma Zaidun qaiman. Sekarang kasih ma Zaidun qaimun, enggak beramal. Ya kata Ibnu Taimin maknanya jadi menetapkan Zaid berdiri gitu. Zaid berdiri. Tapi antum enggak boleh ya mengucapkan ucapan ini ma Zaidun qaimun ibtidaan. Ya harus ucapan ini muncul sebagai tanggapan dari ucapannya sebelumnya. Ya. Terus wa kadzalika sudah belum ini? Hah? Belum ya? Baca. Wa kadzalika yubtalu amaluha iniktarona wa khabaruha bi illa li anna amalaha innama huwa li ajli nafi alladhi syabahat bihi laisa wa bi illa yubtalu an nafyu wa yasirul kalamu isbatan fa kaifa tu'malu ma'azawalil musyabahah. Qala fil bahjah fa'ining tetakodo wiha wajibar raf'u nahu wa ma muhammadun illa rasulun wa irabuhu ma nafiyah batal amaluha muhammadun mubtada'un wa rasulun khabaruh wa illa adatu hasar fa'ining tetakodo biduni illa min adawat listisna kagiri wasiwa jazan nasbu indal farra wa wajaba indal basri qala ibnu anqa wa qala al faqih bi khilafi ma idzin taqada bi ghairiha fa innahu yajuzu amaluha nahu ma zaidun ghairu qaimun intaha. Haka ibnu malik an yunus jawaza imaluha hala iktarona khabar hala iktirani khabariha bi illa wastushida ala zalik bi qawli sya'ir wa maddahru illa man janunan bi ahli wa ma sahibul hajati illa mu'adzaba wajibu anhu bi anna al mansub laisa khabaron lama wa innama huwa masdarun ala hazfi mudhaf wa taqdiru wa maddahru illa yaduru durani manjunun wa ma sahibul hajati illa yu'adzibu ta'dziban fajazmuhu bil jawazi yufidu i'timadu madhhab al farra wa kadzalika yubtilu amaluha in taqaddama khabaruha ala ismiha nahu ma qa'imun zaidun lidhi'fi amaliha li'adami tasrifiha tasrifu laysa fa innaha aslun fil amal wa yunus jawazu i'maliha inda taqaddumi khabariha mustashidan alaihi biqauli al farazduk asbahu qad adallahu ni'matahum idhum quraishun wa id ma mithluhum bashar wajibu anhu bi'an bashar ismun isma wal khabar mahdhuf ay fid dunya wa mithluhum bin nasab alal hal wa idafatuhu la tufidu ta'rifan kama sayati wa jaza ibnu Asfur amaluha idza kana al khabar al mutaqaddama zarfan aw jaran wa majruran likasrati tawassu fi wa taba'ahu ala zalik wa jama'a mahkukun kasu'at at tafatazani fil hawashi al bahjah li syarif ibnu anqa wal azhar ma bahathahu syarih al asyuti wa tab'ahu al faqih jawazu i'maliha idza kana dzarfu al mutaqaddam khabaruha intaha au taqaddama ma'mulul khabar ala ismiha wa laysa dzarfan wala jaran wa majruran nahu ma ta'amaka bi fathi mimihi ala annahu maf'ulun muqaddam li akala zaidun akala fa innahu hina idzin yubtalu amaluha fa yu'rabu zaidun mubtada'un wa akala khabaru lidhi'fiha fil amal fala yatasarraf fi khabariha wala ma'mulun khabaruha bil bitaqaddum walidha qala syair wa qalu ta'arrafha al-manazila min mina wa ma kullu man wafa mina ana arif. Pada titik ya sebenarnya Ibnu Ka'ala riwayat Ibnu Sikir Zahaban wa Sarifan min Aswi titik sebenarnya. Titik wa ma zaidah kana zaidah wa ma zaidah kana zaidah. Kalau ma zaidah maka dia zaidah dalam membatalkan amalannya ma. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa kadza yabdulu 'amaluha in iqtarana khabaruha bi illa. Demikian pula ma batal amalannya apabila khabarnya bergandengan dengan illa. Kenapa? Li anna 'amalaha innama huwa li ajli nafsi. Karena tidak lain amalannya ma adalah untuk menafikan. Alladhi shabahat bihi laisa, yang dengannya dia menyerupai laisa. Wa bi illa yabdulu nafyu, dan dengan masuknya illa maka batallah penafian yang dikandungi oleh ma. Wa yasirul kalam isbata, sehingga jadilah dengan masuknya illa kalam tadi yang tadinya manfi menjadi isbat. Fa kaifa ta'malu ma'a zawalil musyabahah, bagaimana mungkin ma tetap beramal padahal sisi keserupaan dengan laisanya yaitu an-nafi sudah hilang. Paham ini? Qala fil bahjah, dikatakan dalam kitab al-bahjah, fa in tuqidu biha wajab ar-raf'u. Kalau ma sudah dibatalkan ya oleh illa, maknanya makna penafian kalau sudah dibatalkan oleh illa maka wajab ar-raf'u, wajib untuk rafa. Khabarnya wajib untuk rafa. Nahwu wa ma Muhammadun illa rasulun. I'rabnya ma nafiyah. Batala 'amaluha Muhammad mubtada wa rasulun khabaruh wa illa adatu hasrin. Fa in tuqida bidun illa. Sekarang kalau ma dibatalkan makna nafinya. Ya. Dengan selain illa, makna penafiannya dibatalkan tapi dengan selain illa bagaimana? Ya, min awdawatil istitsna, dari alat-alat istitsna seperti ghair siwa. Ya. Jaza an-nasbu 'inda al-farra, kalau dibatalkannya makna ma itu oleh selain illa, itu boleh untuk kita menasabkan khabarnya menurut al-farra. Ya. Wa wajaba 'inda al-basri, ya, dan wajib menurut al-basri. Siapa di sini yang dimukan oleh seorang al-basri? Qalahu ibnu 'anqa, ini dikatakan oleh ibnu 'anqa. Wa qala al-faqihi bi khilafi ma idan tuqida bi ghairiha, kata al-faqihi berbeda halnya kalau ma untuqida bi ghairiha, dibatalkan maknanya dengan selain illa. Fa innahu yajuzu 'amaluha, boleh untuk kita mengamalkan ketika itu ma, merafakan khabarnya. Contoh ma zaidun ghairu qa'imin, apa terjemahnya ma zaidun ghairu qa'imin? Zaid berdiri, ya. Tadinya zaidun ghairu qa'im, Zaid tidak berdiri. Ya, dikasih ma jadi zaidun berdiri. Zaid berdiri. Ma zaidun ghairu qa'im. Zaid tidak berdiri gitu. Apa berarti berdiri? Zaid tidak berdiri. Berarti apa? Berdiri gitu. Ya. Nafyun nafyi isbat, menafikan penafian itu isbat. Haka Ibnu Malik an Yunus. Ya, Ibnu Malik menghikayatkan dari Yunus, itu gurunya si bawah juga Yunus. Jawaza i'maliha. Jadi Ibnu Malik menghikayatkan dari Yunus tentang bolehnya mengamalkan apa? Ma halak tirani khabariha, ketika khabarnya bergandengan di illa dengan illa. Nah itu ada ternyata pendapat yang lain yang membolehkan untuk mengamalkan apa? Ma meskipun sudah dibatalkan oleh illa. Wastashhada ala dhalika biqawli syair, dan beliau Yunus perdalilkan ucapannya penyair. Wa madahru illa man janunan, ya, wa madahru illa man janunan bi ahlihi wa ma sahibul hajati illa mu'adzaba. Mana syair di sini? Hah? Wa ma sahibul hajati illa mu'adzaba. Di sini tetap ma diamalkan menasabkan khabarnya mu'adzaba. Wa madahru illa man janunan bi ahlihi. Tidaklah masa itu melainkan seperti roda apakah roda pada kendaraan ataupun roda yang dipakai untuk kerekan apa ngerek air itu kan kayak roda putaran itu ya, kerek. Maksudnya apa? Maksudnya mereka itu manusia di dunia ini kondisinya tidak dalam satu keadaan. Ya, berputar, kadang susah, kadang senang, ya kan? Kadang miskin, kadang kaya. Ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kami pergilirkan di antara manusia. Wa madahru illa man janunan bi ahli. Tidaklah masa itu melainkan seperti manjanunan, seperti roda, kayak misalnya bi ahli bagi penduduknya. Wa ma sahibul hajati illa mu'adzaba, dan tidak ada sahibul hajat, orang-orang yang memiliki kebutuhan-kebutuhan melainkan dalam keadaan tersiksa. Ya, kalau kita menginginkan sesuatu tersiksa, kita harus capek-capek mengejar sesuatu itu. Ya. Apalagi kalau kita ambisinya besar, ya maka kita semakin apa? Tersiksa pula. Di sini syahidnya ya ma tetap diamalkan meskipun dibatalkan maknanya oleh illa. Wa ujiba anhu, tapi dijawab. Ya. Pendapat ini dengan bahwasanya annal mansuba laisa khabaron lima wa innama huwa masdarun ala hazim mudhaf. Dijawab ya iskal ini dengan bahwasanya yang mansub yaitu mu'adzaba itu bukan khabar bagi ma. Tidak lain dia yang mansub itu mu'adzaba itu dalam masdar, maf mutlak lah sama. Ala hazim mudhaf, masdar dengan penakdiran adanya mudhaf yang dibuang. Takdirnya apa? Wa madahru illa yaduru daurana. Ya daurana manjanunin. Wa ma suhibul hajati illa yu'adzabu ta'ziba. Tuh. Takdirannya wa madahru illa yaduru dawaran manjanunin. Wa ma sahibul hajati illa yu'adzab ta'dziba. Ya. Di sini syahidnya ada dua ya. Ya, manjanu dan mu'adzaba. Ya, itu takdirannya. Wa madahru illa yaduru dawaran manjanuni. Di sini manjanun menggantikan posisi apa? Masdar dawaran itu masdar yadur maf'ul mutlak. Dan dibadali digantikan oleh mudhafnya. Ya. Kemudian juga ta'ziba ya ataupun mu'adzaba itu juga sama menggantikan posisi masdarnya. Ta'ziba masdar, kalau mu'adzaba masdar mim ya. Sama maknanya. Fajazmuhu bil jawazi yufidu i'timada madhhaba i'timada madhhabil farra. Ya. Menegaskan bolehnya mengamalkan ma meskipun khabarnya bergandengan dengan illa itu memberikan faedah bahwasanya i'timada madhhabil farra. Bahwasanya pendapatnya al-farra itu bisa dijadikan sandaran, itu faedahnya. Fajazmuhu ini kembali ke siapa? Fajazmuhu bil jawaz. Hah? Siapa? Ibnu Malik ataupun Yunus? Yunus ya. Ibnu Malik menghikayatkan pembolehan Yunus ya untuk ma diamalkan ketika bergandengan dengan illa ya. Fajazmuhu bil jawaz yufidu i'timada madhhabil farra. Ya. Penegasan akan bolehnya mengamalkan ma meskipun dibatalkan oleh illa itu memberikan faedah i'timad madhhab al-farra. Ya. Apa? Dukungan terhadap mazhabnya Al-Farra. Sampai di sini? Ada yang kurang faham? Wa kathalika yabdulu amaluha in taqaddama khabaruha ala ismiha nahuma qa'imun zaidun. Demikian pula, batal amalannya ma apabila khabarnya mendahului isimnya. Contohnya ma qa'imun zaidun. Ya Rabbnya, nafiyah, hijaziyah. Batal amaluh. Qaim apa? Khabar muqaddam. Zaidun mubtada muakhar. Kenapa tidak beramal? Li dha'fi amaliha li'adami tasarrufiha tasarruf laisa. Karena lemahnya amalan ma ketika itu. Li'adami tasarrufiha tasarruf laisa. Karena ma tidak memiliki kekuatan seperti kekuatan yang ada pada laisa. Fa innaha aslun fil amal. Kenapa laisa lebih kuat? Sehingga mampu dia untuk tetap beramal meskipun khabarnya didahulukan dari isimnya. Fa innaha aslun fil amal, karena laisa adalah asal dalam amalan ini. Iya. Wa an Yunusa jawazu i'maliha 'inda taqaddumi khabariha mustashidan 'alayhi biqalil farazduq. Dan dinukil dari Yunus bahwasanya beliau membolehkan untuk mengamalkan apa? Ma, meskipun khabarnya mendahului isimnya. Beliau berdalilkan dengan ucapannya farazduq ketika beliau memuji Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu arhamahullah. Fasbahu qad a'ada Allahu ni'matahum idhum quraishun wa idh ma mithlahum basharu. Ya, sehingga jadilah mereka a'adallahu ni'matahum, kembalikan. Ya, Allah, sehingga jadilah mereka Allah berikan kembali kenikmatan kepada mereka dengan Allah luaskan kekuasaan mereka Bani Umayyah ketika dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz. Idhum Quraisyun wa idma mithlahum bashar, karena mereka adalah orang-orang Quraisy. Ya. Apa artinya wa idma mithlahum bashar? Dan karena apa? Tidak ada manusia yang semisal mereka. Ya. Ini juga dijawab lagi. Ya, dibantah lagi. Ya. Wa ujiba anhu bi anna bashar ismu ma wal khabar mahdhuf ay fi dunya wa mithluhu min nasbi ala al hal. Dan dijawab, ya, bahwasanya ucapan ini lemah dengan jawaban bahwasanya bashar adalah isimnya ma. Kemudian khabarnya bukan mislahum tapi mahdhuf, yakni fid dunya. Ya. Bukanlah manusia seperti mereka di dunia. Wa mislahum, kemudian mislahum i'rabnya tetap mansub tapi bukan sebagai khabar dari ma tapi sebagai hal. Wa idhafatuhu la tufidu ta'rifan kama sayati. Bagaimana dikatakan hal tapi ya dalam kondisi di sini misal diidhafahkan kepada ma'rifah. Iya, hal kan nakirah. Maka jawabannya adalah bahwasanya idhafahnya misal kepada yang ma'rifah dhamir itu tidak menjadikan misal menjadi ma'rifah. Kenapa? Karena dia mutawaghil fi al-ibham. Karena misal itu adalah di antara contoh kalimat yang sangat ibham, sehingga meskipun dia diidhafahkan tetap ibham. Wa ajaza Ibn Usfur 'amalaha idza kana al-khabar mutaqaddim, idza kana al-khabar al-mutaqaddim dharfan aw jaran wa majrura. Dan Ibn Usfur membolehkan untuk khabar mendahului isimnya apabila khabar tersebut berupa dharf ataupun jar majrur. Likasrati tawassu' fihi. Ya, karena mereka ahli nahwu banyak perluas-luas, bermudah-mudah dalam al-jar wal majrur dan dharf. Kadang ditempatkan di awal, di tengah, di akhir. Meskipun pada akhirnya di pada asalnya diakhirkan. Tapi dalam hal pemakaian sering mereka berluas-luas di dalamnya. Wa tabi'ahu 'ala dzalik jam'un muhaqqiquna ka Sa'ad At-Tiftizani. Dan pendapat ini pendapatnya siapa? Ibn Usur, yang membolehkan ya khabar yang berupa dzaraf dan jar majrur didahulukan dari isimnya. Ini pendapat diikuti oleh sekelompok ahli tahqiq seperti As'ad At-Tiftizani. Ya, kalau musannif tidak boleh ya. Yang boleh dari ucapannya musannif tidak boleh. Wa fi hawashi al-bahjah li Syarif ibn Anqa wal Azhar ma bahatha Syarih. Di situ Al-Asyuti ya, bukan Asyuti ya. Al-Asyuti ya. Ya benar, Al-Asyuti. Di catatan kaki Al-Bahjah oleh Asy-Syarif Ibnu Anqa, kata beliau Asy-Syarif Ibnu Anqa, yang zahir, yang tampak adalah apa yang dibahas oleh Asy-Syarih, pensyarah, yaitu Al-Asyuti. Dan itu diikuti oleh Al-Faqih, yaitu bahwasanya jawazu imaliha idza kana dharfu al-mutaqaddim khabaraha. Boleh untuk mengamalkan ma apabila khabar yang mendahului tersebut adalah dharf. Ya. Apabila idza kana dharf al-mutaqaddim khabaraha. Apabila dharf yang mendahului isim tersebut adalah khabarnya. Dharf. Ya. Inta. Sampai di sini ada yang belum paham? Kalimat yang mana ya? Jawazu. Ya. Sebagai khabar rima. Wal azhar, bentar. Wal azhar ma bahatha, khabarnya itu ya. Bentar. Wal azhar ma bahatha syarih al-Asyuti wa tabi' al-Faqihi. Apa? Sebagai apa? Padal atau fa'in dari ma ya. Wal azhar ma bahathahu asy-syarih, yang lebih zahir adalah apa yang dibahas oleh asy-syarih al-Asyuti dan juga yang diikuti oleh al-Faqihi, yaitu jawaz. Mungkin apa fa'in dari ma bahathah. Ya. Bolehnya mengamalkan ma apabila khabar yang mendahului itu adalah dzaraf. Ya. Sudah ada maf'ulnya bahasa. Ya kan? Ma bahathahu. Ataupun ma-nya di sini mausulah, berarti khabarnya jawaz. Yang tampak, yang dibahas gitu kan. Jawaz sebagai khabar dari al-Azhar. Yang tampak, yang dibahas oleh asy-syarih al-Asyuti dan yang mengikutinya adalah boleh gitu kan. Berarti ma di sini mausulah. Mana allazi wal azhar allazi ya. Bahasa syarih al-Asyuti wa tabi'ul faqih jawazu. Yang lain? Antum ada sisi yang lain? Eh? Ada yang masih belum paham? Yang ikuti? Barangkali ada jumlah yang belum paham? Ada? Ngalir aja ya, biar cepat khatam. Aw taqaddama ma'mulul khabar ala asbiha wa laysa dhurfan wa la jaran wa majruran. Atau juga tidak boleh apabila ma'mul khabarnya mendahului isim. Walaysa dhorfan wala jaron wa majururon. Dalam keadaan ma'mulnya khabar tersebut bukan dhorof, bukan jar majrur. Jadi enggak boleh. Ya, untuk ma'mulnya khabar mendahului isimnya. Kalau dia ma'mul tersebut bukan dhorof dan jar majrur. Nahuma ta'amak bi fathi mimihi ala annahu maf'ulun muqaddam li akil. Ya, ma ta'amak dengan fathah mim sebagai maf'ul muqaddam dari akil. Zaidun akilun, fa innahu hina idzin yabdul 'amaluha. Sesungguhnya ketika itu, yaitu ketika ma'mulnya khabar didahulukan dari isimnya, maka batallah amalannya ma. Fa yu'rab Zaidun mubtada, sehingga Zaid di sini di'rab sebagai mubtada, akil sebagai khabarnya. Kenapa tidak diamalkan? Li dhu'fiha fil 'amal, karena lemahnya ma dalam beramal. Fala yatasarraf fi khabariha wala ma'muli khabariha bitaqaddum. Ya. Sehingga dia mak tersebut tidak bisa berbuat pada khabarnya, juga pada ma'mul khabarnya bitaqaddum, dengan dia mendahului isimnya. Ya. Lemah ya. Tidak bisa menasabkan khabarnya. Ya. Tidak juga dia bertasarruf bisa beramal pada ma'mul dari khabarnya. Ya, karena sebab khabarnya didahulukan. Walidza qala syair, oleh karenanya dikatakan oleh penyair, wa qalu ta'arrafha al-manazila min Mina wa ma kullu man wafa Mina ana 'arifu. Mereka mengatakan ta'arrafha, kenalilah wanita itu. Jadi ceritanya ada seorang yang dia sedang berhaji kemudian kehilangan. Iya. Seorang wanita. Maka mereka mengatakan ta'arrafha, ya, kenalilah wanita itu. Dia seperti ini dan seperti itu. Al-manazil di sini mansub ala naz'il khafid. Mansub karena membuang huruf khafid ini bil manazil. Kenalilah wanita itu di tempat-tempat dari Mina. Ya. Kalau ada sampaikan kepadaku. Wa ma kullu man wafa Mina ana 'arif, dan tidak semua orang yang datang kepada Mina, ya, tidak semua orang yang mendatangi Mina saya kenal. Ya. Di sini syai mana? Hah? Mana syainya? Wama kulla man wafa mina ana arifun. Wama kulla man wafa mina ana arifu. Tidak semua orang yang datang ke Mina saya mengenalinya. Di sini maf'ulnya ataupun ma'mul dari khobarnya itu kul, itu maf'ul dari arif, didahulukan dari isimnya ma. Yaitu apa isimnya ma di sini? Hah? Ana. Sehingga menyebabkan ma tidak beramal. Wa ma kulla man wafa mina ana arifu. Ya, sampai di sini. Silakan barangkali ada yang kurang paham untuk ditanyakan sebelum kita tutup. Ya. Jadi ma itu beramal dengan amalannya laisa, merafakan isim dan menasobkan khabar dengan berapa syarat? Dengan 4. 4 atau 3 syarat? Hah? 4 syarat ya? Syarat yang pertama, agar apa? Ma tidak bergandengan dengan in zaidah. Nah itu jelas. Dan di sini al-musannif memutlakan dengan in. Ya. Kemudian yang kedua, agar apa? Khobar tidak mendahului isimnya. Yang ketiga agar ya, agar ma'mul khobarnya ataupun agar khobarnya tidak bergandengan dengan illa. Dan yang terakhir yang keempat agar ma'mul khobarnya tidak mendahului apa? Isimnya. Tidak mendahului isimnya. Nah itu intinya. Adapun kalau yang bergandengan dengan ma' adalah in tapi in nafiyah, bagaimana pendapat ahli nahu? Kalau innya bukan in zaidah tapi nafiyah, hah? Bagian mengatakan bahwasanya tetap ya apa, maknya beramal. Ya. Kemudian kalau diikuti oleh mak, bagaimana? Juga tetap beramal. Bagian yang lain tidak mengatakan demikian. Ya. Kemudian kalau khobarnya bergandengan dengan illa, bagaimana? Ada khilaf juga ya? Masing-masingnya ada khilaf semua ya? Ya. Kalau di sini al-Musannif mengatakan bahwasanya kalau khobarnya bergandengan dengan illa, maka ma tidak beramal. Dan di antara ahli nahu ada yang mengatakan bahwasanya kalau digugurkannya makna ma ataupun penafian yang ada pada ma dengan selain illa, beramal. Tapi kalau penafiannya ataupun digugurkannya makna nafi dengan ila, maka tidak beramal. Ada juga yang mengatakan beramal, iya kan? Siapa itu? Hah? Siapa? Al? Al-Faqih atau Yunus? Hah? Siapa? Yunus ya. Al-Faqih hanya menukilkan ya? Iya. Atau beliau juga berpendapat? Hah? Menukilkan atau berpendapat demikian? Hah? Ya menukil Ibnu Malik ya. Kalau Al-Faqih berpendapat boleh juga ya mengamalkan. Iya. Kemudian yang ketiga tadi, ya, khobarnya tidak boleh mendahului isimnya kecuali ini bagaimana, mutlak enggak? Ya, syarat yang ketiga agar khobarnya tidak mendahului isimnya. Kalau khobarnya mendahului isimnya maka ma tidak beramal. Ini mutlak atau tidak? Sebagian mengatakan mutlak seperti al-Musannif. Sebagian yang mengatakan tidak mutlak. Ya, kalau khobarnya itu adalah apa? Waraf dan jar majrur, maka apa? Boleh ma tetap diamalkan. Ya, boleh ma tetap diamalkan. Kemudian yang terakhir agar ma'mulnya tidak mendahului dari apa? Isimnya. Ya, ini mutlak enggak? Ya, kalau ma'mulnya mendahului isimnya ma, bagaimana? Beramal tidak? Kalau ma'mul khobarnya mendahului isimnya, menyebabkan ma beramal atau tidak? Eh? Bisa beramal, bisa tidak ya. Kalau ma'mul khobarnya adalah apa? borof dan jar majrur, maka tetap ma beramal. Ya, kalau ma'mulnya khobarnya bukan borof dan jar majrur, maka bagaimana? Ma tidak beramal. Seperti tadi, ya ma ta'a maka zaidun akilun. Nah itu ringkasannya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bismillah, masih tentang kana. Masih panjang ya membahas tentang kana. Insyaallah satu hari lagi besok. Ya, untuk mutamimah libur dulu ya. Besok insyaallah panjang. Ya. Subhanallahi walhamdulillah, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.